بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir sebelum ulangan, kita telah menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang berkaitan seputar orang sakit dan menjenguk mereka, dan semua hal yang berkaitan dengan sakit dan orang sakit. Adapun pada pertemuan kali ini, insyaAllah kita memasuki pembahasan lain, yaitu bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dengan judul Babu Ma Ya'malu Ar-Rajulu Fi Baitih, bab tentang apa yang dikerjakan oleh seorang laki-laki di dalam rumahnya. Maka dengan ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan pembahasan lain selain pembahasan orang sakit dan seputar mereka, tentunya dalam kitabnya yang berjudul Al-Adabul Mufrad, karya beliau yang kemudian dipisahkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yang menurut beliau hadis-hadisnya yang sahih. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Bukhari, Babu ma ya'mal ar-rajulu fi baitih, bab tentang apa saja yang dikerjakan oleh seorang laki-laki di dalam rumahnya. Pembahasan ini yang dimaksud adalah kaifa yanbaghi an yakuna ar-rajulu fi baitihi min haythu a'malil bait wa masalihil bait wa hajiyati al-bait. Yang dimaksud adalah apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang laki-laki di dalam rumahnya, baik itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, perbaikan-perbaikan atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh rumahnya. Telah sahih dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan ketahuilah bahwasanya ana, yaitu aku, merupakan orang yang paling baik di antara kalian semua terhadap keluarganya. Jadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang terbaik di kalangan seluruh manusia terhadap keluarganya. Tayyib, barakallahu fikum. Maka inilah yang dimaksud. Jadi apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang dalam rumahnya sehingga dia merupakan termasuk di antara mereka yang baik terhadap keluarganya, membantu mereka, membantu kebutuhan mereka, dan semua apa yang memudahkan mereka dalam rumahnya, yaitu keluarganya. Dan ketahuilah, barakallahu fikum, di antara kebaikan seorang dengan keluarganya adalah dengan berakhlak kepada mereka dengan akhlak yang baik, bermuamalah kepada mereka, bergaul dengan mereka dengan pergaulan dan juga muamalah yang baik, membantu mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka inilah yang dimaksud dengan ma ya'malu ar-rajul fi baitihi, apa yang dikerjakan oleh seorang lelaki di dalam rumahnya, yaitu berusaha menjadi orang yang terbaik terhadap keluarganya dengan membantu mereka dan memudahkan urusan mereka. Barakallahu fikum. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan beberapa hadis, di antaranya yang pertama adalah qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah ibn Raja wa Hafs ibn Umar قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها. Setelah disebutkan sanadnya sampai kepada Al-Aswad, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi, salah satu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna, mengatakan, beliau mengatakan Al-Aswad, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya kepada Aisyah, ma kana yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahlih, apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Faqalat, Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlih, fa idza hadratis shalah kharaja. Yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, kana yakunu fi mihnati ahlih, selalu dalam mihnah keluarganya. Mihnah artinya adalah khidmah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, yang diperbuat oleh beliau adalah membantu keluarganya. Fi mihnati ahli atau fi khidmati ahli, dalam bantuan terhadap keluarganya. Fa idza hadratis salatu kharaja. Kemudian Aisyah mengingatkan, kecuali ketika datang waktu salat, maka beliau keluar dari rumahnya. Jadi yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya adalah membantu keluarganya. Terus menerus dalam keadaan memberikan kemudahan dan juga bantuan kepada keluarganya hingga datang waktu salat, maka beliau keluar dan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shalah. Maka barakallahu fikum, hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap atau bagi seorang lelaki terhadap keluarganya adalah yang seperti disebutkan tadi, membantu mereka dan juga memberikan kemudahan kepada mereka. Dan petunjuk tersebut, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diketahui karena dilakukan dalam rumahnya kecuali melalui istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bisa dilihat dalam hadis tadi, Al-Aswad bertanya kepada salah satu istri beliau, yaitu Aisyah. Dan seringkali selain pada hadis ini juga, mereka para sahabat bertanya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhun tentang sunnah-sunnah dan juga hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan dalam rumahnya. Di antaranya adalah hadis ini. Karena mereka lah yang paling mengetahui terhadap hadyun Nabi wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau kerjakan di dalam rumahnya. Disebutkan di sini, kana fi mihnati ahli, dalam khidmat keluarganya, yaitu membantu mereka, memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka, mengerjakan apa yang seharusnya diperbaiki dan juga diluruskan di dalam rumahnya. Kemudian diingatkan di potongan akhir, فَإِذَا حَضُرَتِ الصَّلَىٰ خَرَجَ, kecuali ketika datang waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan pekerjaan rumah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu as-shalah. Wa hadha fihi makanatu as-shalah wa ta'dhimu as-shalah wa anna al-wajiba 'ala al-muslim alla tulhiyahu amwaluhu wala auladuhu wala ahluhu wala ayyu amrin akhar 'an iqamati as-shalah. Di sini terdapat penjelasan tentang kedudukan sholat, kemuliaan sholat, derajat sholat, bahwasanya yang wajib atas seorang muslim. Jangan sampai sholat tersebut terlalaikan, teralihkan darinya, dikarenakan hartanya, anak-anaknya, keluarganya, ataupun perkara-perkara lain dari urusan selain sholat. Ketika datang sholat, semua tinggalkan, penuhi panggilan untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian, anak-anak kalian, ataupun yang selain dari mereka, dari dzikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pembahasan ini adalah as-salah, yang sampai apapun mengalihkan kalian dari as-salah dan juga dzikrullah. Barakallahu fikum. Inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan amalur rajul fi baitih, apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang lelaki dalam rumahnya. Disebutkan dalam syarahnya Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala mengatakan, هذا الحديث فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم رغم علو منزلته في الخلق إذ هو أفضل مخلوقات الأرض والسماء ومع ذلك فهو لا يترفع عن خدمة نفسه وخدمة أهله في أقل الأشياء. Hadis ini menunjukkan tentang bukti bahwasannya rendahnya atau tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan atau walaupun tingginya kedudukan beliau di sisi para makhluknya. Jadi seberapapun atau bagaimanapun tingginya derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, beliau merupakan sebaik-baik makhluk Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Tetapi bersamaan dengan itu kemudian tidak kemudian beliau lalai. Beliau tetap tawadhu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Walaupun beliau merupakan afdhalu makhluqatil ardi was sama, sebaik-baik makhluk yang ada di muka bumi ataupun langit, tetapi tidak kemudian beliau meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang akan membantu dirinya ataupun keluarganya, walaupun hal itu perbuatan yang sangat kecil sekali. Fahuwa yakhsifuna alaihi biyadih. Beliau yakhsif artinya yuratib. Beliau merapihkan sendal-sendalnya dengan tangannya sendiri. Wa yaghsilul ina, menyuci bejana-bejana, menyuci piring. Wa yarqa'u thawb, memperbaiki baju-baju yang seharusnya diperbaiki. Misalkan ada yang rusak atau ada yang sobek dijahit. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau merupakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalu khalqillah bi ijma'i a'immatil islam al-awwalin wal-akhirin, merupakan makhluk yang paling mulia, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia dengan kesepakatan para a'immatul islam, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Semua mereka bersepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik atau seutama-utamanya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi'luhu hadha tashri'un lil ummah. Beliau mengingatkan kepada kita semua bahwasanya perbuatan beliau tadi membantu keluarganya tadi, pembahasan dalam bab ini, maka ini merupakan tashri', pensyariatan bagi umatnya, merupakan ajaran dari beliau, sunnah dari beliau agar dikerjakan oleh umatnya. Liyata'assau bihi fi hadzal khuluqil 'adzim, agar mereka para manusia, tentunya umatnya, mencontoh beliau pada akhlaknya yang mulia ini. Khuluqit tawadhu' wa 'adamit tarafu', yaitu akhlak tawadhu', bukan tarafu', merendahkan diri, bukan meninggikan dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dalam keadaan tinggi merendahkan dirinya. Tetapi sebaliknya, banyak di kalangan manusia, mereka orang-orang yang rendah, sedikit amal baiknya, tetapi mereka bersama dengan itu berusaha meninggikan diri-diri mereka sendiri. Sungguh berbeda dari hadiyun Nabi, ajaran Nabi SAW. Dan juga di antara akhlak yang seharusnya dicontoh adalah khidmatun nafs, khidmatin nafsi wa khidmatil ahl, membantu dirinya dan juga membantu keluarganya. la siyama 'indal hajah, apalagi bertepatan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Faqad tad'uful mar'ah, terkadang seorang wanita atau seorang keluarga istri, terkadang mereka sedang dalam keadaan lemah, capek. Waqad la yastati'ul ibn aw al ibna 'ala 'amali ma, dan terkadang anak, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan, tidak mampu untuk mengerjakan atau membantu pekerjaan tertentu. Fatujadu ar-rahmah wa husnul khuluq fi ar-rajul ar-ra'i al-mas'ul 'anil bayt wal usrah yuqaddimu al-khadamat al-jalilah wa in kana lahu manzilatun rafi'ah fil 'ilmi aw as-sultan aw al-jah aw al-mal aw nahwi dhalik la yamna'uhu dhalik. Maka pada keadaan yang seperti itu didapatilah rahmat, akhlak yang baik pada seorang lelaki yang mereka merupakan ra'i, pengatur yang mengurus mereka, keluarganya, yang mereka nanti akan, lelaki tersebut akan ditanya nanti tentang pekerjaan tersebut, yaitu mengurusi rumah dan juga keluarga. Memberikan bantuan-bantuan yang baik terhadap keluarganya. Walaupun posisi seorang laki adalah lebih tinggi, baik dari sisi ilmu, ataupun kepemimpinan, kedudukan, harta, dan semacamnya di kalangan keluarganya. Tetapi semua itu la yamna'uhu dzalik, tidak menghalangi dia, seorang laki, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut. Barakallahu fikum. Di sini beliau mengingatkan tentang itu semua. Kesimpulannya adalah diharapkan bagi seorang laki atau suami untuk membantu kebutuhan-kebutuhan rumahnya, pekerjaan-pekerjaan istrinya, karena terkadang anak-anak tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan tertentu, menyampingkan tentang kedudukan suami dan juga harta milik suami, kepemimpinan, dan yang seterusnya. Dari kenyataan, untuk mereka merendahkan dirinya dan membantu pekerjaan keluarganya. Kemudian beliau melanjutkan, wa fihi dalil ala ahammiyati shalah wa jalalati qadriha fi syari'ati al-Islam. Terdapat dalil tentang pentingnya salat, tingginya derajat salat dalam syariat Islam, wa annahu la yajuzu li ahadin an yahula al-'amal ad-dunyawi bainahu wa bain ada'i shalah idza hadara waqtuha. Dan juga tidak boleh bagi seorang untuk lebih terbawa terhadap amalan duniawi yang menghalangi dia untuk mengerjakan salat apabila datang waktunya. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hadara waqtu shalah taraka jami'al a'mal wa aqbala ala taharatihi wa tawajjaha ila iqamati shalah. وهذا تشريع للأمة لئلا يتكاسلوا عن صلواتهم وأدائها جمعة وجماعة مع المسلمين في المساجد وأنها تقدم على جميع الأعمال. Nabi SAW sungguh apabila datang waktu salat, beliau meninggalkan semua amalan menuju kepada salat dengan mengerjakan taharah, kemudian datang untuk sholat, dan perbuatan beliau ini sallallahu alaihi wasallam merupakan pensyariatan bagi umatnya agar mereka tidak bermalas-malas dari mengerjakan sholat, baik itu sholat Jumat dan juga sholat berjamaah bersama kaum muslimin di dalam masjid-masjid. Dan ketahuilah, merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pula, annaha tuqaddam ala jami'il a'mal, salat lebih dikedepankan dari semua amalan apabila itu merupakan waktunya. Wala yuqaddam 'alayha ayyu 'amalin min al-a'mal al-ukhra, jangan dikedepankan amalan-amalan yang lain ketika waktu salat sedang datang. Tapi mereka semua harus mengerjakan salat berjamaah di dalam masjid-masjid bersama kaum muslimin. Hatta al-jihad wa huwa muqatalatul a'da' li'ala'i kalimatillah, walaupun itu merupakan amalan jihad, ketika sedang berjihad memerangi musuh-musuh Islam untuk meninggikan syariat Islam, kalimatullah, yaitu la ilaha illallah. Ketika datang sholat dalam keadaan jihad, sholat. Tidak menunda-nundanya. Tentunya ada di sana syariatnya. Sholat ketika sedang berperang. Idza hadaratish shalah yusalli al-mujahid walau kana yaqudu ma'rakatin ma'al a'da. Beliau menyebutkan asy-syarih di sini, walaupun sedang memimpin perang. Jangankan pasukan, pemimpin perang ketika sedang memimpin perangnya, datang waktu sholat, syariat Islam mensyariatkan agar dia sholat pada waktunya. Fahuwa yusalli ala ayyi hal, yaitu dia sholat, tetap sholat pada waktunya, baik dalam keadaan apapun. Wahuwa dalilun ala ahammiyati sholah, ini pun menunjukkan tentang keutamaan sholat, pentingnya as-sholah. Wa annaha min ajallil a'mali ba'da syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Wa anna muhammadan rasulullah. Dan juga sholat ini merupakan amalan yang paling utama setelah syahadat la ilaha illallah dan juga Muhammad rasulullah. Setelah syahadat, amalan yang paling utama merupakan rukun Islam yang nomor dua adalah as-shalah. Barakallahu fikum. Kesimpulannya adalah pembahasan dalam hadis ini dan juga dalam syarah yang dibawakan oleh syarih, disebutkan di sini dua pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan seorang lelaki bagaimanapun tingginya dari sisi keilmuan dan juga kepemimpinan serta hartanya, tetap syariat Islam adalah hendaknya dia membantu urusan rumah dan juga kebutuhan istri dan juga keluarganya. Apalagi yang derajatnya di bawah itu. Yang kedua adalah tentang keutamaan sholat. Seberapapun dia baiknya terhadap keluarganya, dia luangkan waktunya untuk semua urusan rumahnya, tetapi jangan sampai itu melalaikan sholat. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.